merana, memang merana. Kalau putus cinta, merana, memang merana. Kalau putus cinta, berduka. Tapi jangan sampai jadi putus asa, dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Merana, boleh merana, semerananya saja. Berduka, boleh berduka, sedukanya saja. Jangankan cuma tersayang, nyawa pun bisa melayang. Jangankan cuma tercinta, raga pun pasti berpisah. Jangankan cuma suka, semesta pun ditinggalkan. Semuanya di dunia terpisah. Merana, memang merana. Kalau putus cinta, berduka, tentu berduka. Kalau gagal cinta, kalau tiba saatnya berpisah, tak terlalu kecewa, tak terlalu parah. Merana, boleh merana, semerananya saja. Berduka, boleh berduka, sedukanya saja. Jangankan cuma tersayang, nyawa pun bisa melayang. Jangankan cuma tercinta, raga pun pasti berpisah. Jangankan cuma suka, semesta pun ditinggalkan. Semuanya di dunia berpisah. Merana, memang merana. Kalau putus cinta, berduka, tentu berduka. Kalau gagal cinta, tapi jangan sampai jadi putus asa, dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Merana.